sungguh manis aduhan. Hey, hey. Hatiku ini gemetar. Hey, hey. Kau bikin jantung ini berdebar. Kau sangat cantik aduhan. Hey, hey. Membuat aku gemetar. Terima kasih.